bulu samana mata tongang induk logo. Dua bulu samana mata tongang induk logo. Kegasi samana rion roi ala rion roi pala patuh.